إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, para ikhwan yang ada di masjid, kita diberitahukan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa ada orang yang bertanya kepada Al-Hasan, wahai Abu Sa'id, bagaimana kalau kita duduk bersama dengan orang-orang yang memberikan rasa takut kepada kami hingga hati kami seakan-akan terbang. Apa kata beliau? Demi Allah, engkau duduk bersama mereka, orang-orang yang memberikan rasa takut pada dirimu, ya, sehingga engkau mendapatkan rasa aman kelak di akhirat, lebih baik daripada duduk bersama orang-orang yang memberikan rasa aman padamu, kemudian engkau mendapatkan ketakutan-ketakutan kelak di akhirat. Kemudian beliau menyampaikan hadis bagaimana orang ususnya terburai dalam api neraka. Kemudian juga orang yang disiksa, ya, di dalam kubur. Kemudian juga orang yang paling nikmat di dunia, tapi dia dicelupkan ke neraka satu celup sehingga melupakan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian beliau menyampaikan hadis yang sangat panjang, ya, yang insya Allah banyak manfaatnya. Kita dengarkan. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa fil musnad min hadithil Barra ibn Azib qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ila al-qabri wa lamma yulhadu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlahu ka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi 'udun yankutu bihil arda farafa'a ra'sahu faqala. Dalam musnad dari hadis Al-Bara' bin Ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami keluar bersama dengan Rasulullah SAW, ya, yaitu pada jenazahnya seorang dari Ansor. Lalu kami sampai di kuburan. Ketika digali kuburan, Rasulullah SAW duduk dan kami pun juga duduk di sekitar beliau. Seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung yang bertengger. Di tangan beliau ada setangkai kayu yang dipakai untuk menggores-gores di atas tanah. Lalu beliau mengangkat kepala beliau yang mulia, kemudian beliau bersabda, "Istaidu billahi min azabil qabri marratain aw salasan." Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengatakannya dua kali atau tiga kali. Ya. Kemudian summa qala. Kemudian beliau bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhum maddal basar." Lalu beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila dia mau terputus dari kehidupan dunia ini dan akan menghadapi kehidupan akhirat, datang kepadanya para malaikat dari langit, wajahnya putih berseri-seri, seakan wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dari kain kafan sorga dan juga membawa wangi-wangian sorga hingga mereka duduk, para malaikat tersebut, di samping orang mukmin yang akan meninggal ini sepanjang mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul. Lalu datang malaikat maut, duduk di samping kepalanya dan mengatakan kepada orang yang mau meninggal ini, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruju ila mawfirati minallahi wa ridwanin. Keluarlah engkau wahai jiwa yang tenang. Dalam ayat yang lain, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, jiwa yang baik, ruh yang baik. Dalam ayat yang lain, ya ayyatur ruhut thayyibah, ruh yang baik. Keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan keridhaan Allah. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fisqa. Kemudian keluarlah ruh tersebut, ya, seperti apa? Seperti tetesan air yang keluar dari mulut teko. Fa ya'khudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin. Kemudian diambillah oleh malaikat maut. Ketika diambil ruhnya, maka malaikat-malaikat yang banyak tadi dia membiarkannya di tangannya sekejap mata. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut. Kemudian hingga diambil dan dimasukkan ke kain kafan dan wangian-wangian tersebut. Wa yakhruju minha qatyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Maka keluarlah darinya bau yang sangat harum, seperti bau misik yang paling harum yang pernah ada di atas muka bumi, di atas muka bumi ini. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadhihir ruhut thayyibah. Lalu malaikat ini membawa ruhnya ke atas langit dan tidak ada para malaikat, sekelompok dari malaikat yang dilewati oleh ruh tersebut kecuali malaikat itu bertanya, ruh siapa yang baik ini, ruh yang baik ini? Fayaqulun ruhu fulan ibnu fulan biahsani asma'il lati kanu yusammunahu biha fid dunya. Ini adalah ruhnya fulan bin fulan. Disebut nama yang paling baik dulu, nama yang pernah disebut dalam dunia. Fayastaftihunalah fayuftahu lahu fayushi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in lati taliha. Kemudian para malaikat minta dibukakan pintu langit. Lalu dibukakan baginya dan disebarkan di setiap langit. Ya, oleh siapa? Disebarkan orang ini oleh orang-orang yang mendekati, dekat dengannya. Ya, kepada langit berikutnya. Hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah. Sampai langit yang ketujuh. Fayaqulullah azza wa jal, uktubu kitab abdi fi'illiyin. Allah azza wa jalla berfirman, catatlah, ya, catatan hambaku di tempat yang tinggi. Wa a'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Dan kembalikanlah ke bumi karena sesungguhnya aku ciptakan mereka dari tanah dan juga aku kembalikan mereka ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan aku keluarkan mereka satu saat pada kesempatan yang lain. Qala, lalu Nabi melanjutkan sabdanya, fatu'adu ruhuhu ilal ardi. Dalam riwayat lain, fatu'adu ruhuhu ila jasadihi. Ya, dikembalikan ruhnya ke jasadnya di bumi. Fayatihi malakan fayujlisanihi fayakulani lahu man rabbuk fayakulu rabbi Allah azza wa jal. Kemudian datang dua malaikat mendudukkan si mayit ini dan bertanya, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Rabbi Allah azza wa jal. Fayakulani lahu madinuka fayakulu dinil Islam. Lalu keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Dua keduanya bertanya lagi, siapa yang laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Muhammadun Rasulullah. Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu ma ilmuka? Bertanya lagi kedua malaikat ini, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitaballahi azza wajal fa amantu bihi wa saddaqtu. Apa ilmumu? Dia mengatakan, aku membaca Al-Quran, kitabullah azza wa jal, dan aku beriman kepadanya, serta aku percaya. Fayunadi munadin minas sama. Lalu ada suara dari langit memanggil, an sadaqa abdi fafrisu lahu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Ada suara dari langit yang mengatakan, benar hambaku, hamparkan padanya ya surga, berikan pakaian dari surga, buka untuknya pintu dari surga. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yusah lahu fi qabrih madda basarihi. Kemudian datang kepada orang itu bau dan wangian dari surga, kemudian dilapangkan kuburannya sepanjang mata memandang. Qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab tiburrihi. Lalu datang kepadanya, yaitu kepada si mayit, seorang laki-laki yang wajahnya baik, pakaiannya baik, baunya harum. Fayaqulu, dan mengatakan, abshir billadhi yasurruka hadha yaumukal ladhi kunta tu'ad. Kabar gembira dengan apa yang telah mengembirakan dirimu. Ini adalah harimu yang telah dijanjikan untukmu. Fayaqulu, si mayit pun bertanya, man anta wajhukal wajhul ladhi yaji'u bil khair. Siapa engkau? Wajahmu, wajah yang datang penuh dengan kebaikan. Apa kata orang itu? Fayaqul, ana amaluka soleh. Fayaqul, rabbi akimis sa'ah, rabbi akimis sa'ah, hatta arji'ila ahli wa mali. Maka orang itu mengatakan, aku adalah amal solehmu. Lalu si mayit pun bertanya lagi, ya Allah, segerakan hari kiamat. Ya Allah, ya Rabbi, segerakan hari kiamat hingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Para jemaah sekalian rahmati Allah, ini adalah penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang yang beriman akan meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain adalah apabila seseorang yang bertakwa, ya, yang bertakwa. Sehingga ini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Artinya kalau tidak bertakwa tidak akan mengalami seperti ini. Meskipun dia beriman. Ya. Kenapa? Iman sama takwa, takwa lebih khusus daripada iman. Iman lebih umum daripada takwa. Sehingga apa yang khusus dahulukan. Nah, kita lihat di sini nanti selanjutnya wa innal abdal kafir. Kalau ada ya sesungguhnya kalau hamba kafir itu meninggal dunia, ya, akan meninggalkan dunia ini idza kana fin qita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama sudul wujuh ma'hum almusuh ya fa'ilisuna minhum maddal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih. Seorang hamba yang kafir, dalam yang lain al-fajir, ya, mukmin tapi fajir, apabila dia terputus dari dunia dan akan menghadap akhirat, turun malaikat dari langit, wajahnya hitam, ya, bawa bungkusan, kemudian duduk di samping orang tersebut sepanjang mata memandang. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih. Lalu datang malaikat maut, duduk di samping kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang khabith, yang jelek. Dalam ayat yang lain, ya, ya ayyatuhar ruhul khabithah, wahai ruh yang jahat. Ada ruh yang jahat. Ikhruji ila suhtin minallahi wa ghadab. Keluarlah engkau kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Ya. Qala fa tughraqu fi jasadihi fayanzi'uha kama yunza'u safudu minas sufil mubtal. Fayakhuduha faidha akhudaha lam yada'uha fi yadihi torfata'inin. Kemudian ditarik ruhnya itu sekuatnya seperti ditariknya apa? Kain wool yang basah, ya, yang kemudian apa? Dibalutkan ke besi yang biasa dipakai mencacah daging. Antum bisa gambaran. Besi yang dipakai mencacah daging dibalut dengan kain yang basah. Ditarik sekencang-kencangnya. Itu gambaran malaikat ketika mencabut nyawa orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Fayakhuduha fa idza akhadaha lam yadauha fi yadihi tarfatain. Maka diambillah ya ruhnya tersebut, ketika sudah diambil, malaikat yang banyak tidak membiarkan di tangan malaikat maut sekejap mata pun, hatta yaj'aluha fi tilkal busuh wa yakhruju minha ka antun rihi jifah. Maka dimasukkan ke dalam bungkusan tadi ya yang terbuat dari rambut, kemudian keluar bau bangkai yang paling busuk di muka wujudan alal wajhil ardi, di muka bumi. Fais'aduna biha, kemudian apa, diangkat ke langit ya. Fala yamuruna biha ala malak minal malaikah, maka tidak ada malaikat yang dilewati, illa qalu ma hadhir ruhul khabithah, kecuali bertanya ruhnya siapa yang sangat busuk ini ya. Fayaqul ruhu fulan bin fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, disebutkan fulan bin fulan dengan nama yang buruk yang dulu dipakai dalam kehidupan dunia. Fayustah lahu fala fayustaftah fala yustah lahu, dan malaikat minta untuk dibukakan baginya tapi tidak dibuka pintu langit baginya. Summa qara'a Rasulullah SAW, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jabal fi sammil khiyat, maka tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan juga pintu surga hingga yaitu unta masuk ke jarum lubang, ke lubang jarum ya. Fa yaqulu Allah azza wa jal uktubu kitabahu fi sijjidil fil ardi sufla. Lalu Allah Ta'ala berfirman, catatlah amalan dia itu di tempat yang paling rendah di bumi. Fatutrah ruhuhu torhan, kemudian ruhnya dilemparkan. Thumma qara'a wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Lalu beliau membaca surat Al-Hajj ayat 21, barang siapa yang menyekutukan Allah, syirik, seakan-akan dia dilempar dari langit. Maka dia seperti dilempar dari langit, kemudian disambar oleh burung atau dihempas oleh angin ke tempat yang jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan, datang dua malaikat. Fayuj lisanihi fayakulanilah, lalu dua malaikat mendudukkan orang ini, si mayit ini, dan bertanya kepadanya, man rabbuka fayakulu ha ha. Dia menjawab, aku tidak tahu, hah, la adri. Ya, fayakulani lahu, ditanya lagi, ma dinuka fayakulu, hah, la adri. Dia menjawab, aku tidak tahu. Ya, fayakulani lah, ma hadar rajul alladhi bu'isa fikum, ditanya, siapa orang dia itu sebenarnya kamu? Fayakulun, hah, la adri. Aduh, aku tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama, angkadaba amdi, fafrisulahu minan nar. Kemudian ada suara dari langit, ya, dia telah berdusta. Hamparkan kepadanya neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, buka pintu neraka untuknya. Fayatihi min harriha wa sumumiha wa yadiku alaihi kubru hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian dibuka pintu neraka sehingga datang panas neraka dan racun-racun dari neraka kepadanya. Kemudian kuburannya menyempit hingga tulang rusuknya hancur berpencaran. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihus siyab muntinur rih. Lalu datang orang yang wajahnya buruk, baunya busuk dan pakaiannya juga buruk. Fayaqulu, bertanya dan mengatakan, absyir billadhi yasu'uka, hadha yaumukal ladhi kunta tu'ad. Kabar gembira dengan sesuatu yang membuat dirimu jelek dan buruk, ini adalah harimu yang telah dijanjikan untukmu. Fayaqulu, bertanya si mayit dengan heran, man anta fawajhuka alwajhul ladhi yaji'u bisyar, siapa dirimu, wajahmu penuh dengan keburukan. Fayaqulu, ana amalukal khabith, maka dia mengatakan, aku adalah amal bejatmu. Fayaqulu rabbila, jangan engkau segerakan hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya. Dan hadis ini disahkan oleh Al-Albani. Dan ini juga dibawa oleh Ibnu Abil Is dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah. Tentu hadis yang sangat panjang, ya, di mana manfaat yang sangat banyak bisa kita ambil, ya. Yang pertama, para jemaah rahmati Allah, di sini adalah kita fardu kifayah untuk mengantarkan jenazah. Fardu kifayah. Dan orang yang mensolati setelah mengantarkan jenazah mendapat dua qirat. Satu qirat pahalanya seperti gunung Uhud. Kalau mensolati dan mengantarkan jenazah. Kemudian berada di area kuburan, itu kita tidak boleh apa? Tidak boleh tertawa-tertawa. Tidak boleh bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Nabi ketika beliau, ya, beliau duduk. Tapi itu bukan duduk di kuburan, di atas kuburan. Tidak, di area pekuburan. Berarti ini boleh duduk di area pekuburan. Bahkan sunnah duduk di area pekuburan, Nabi duduk. Ya. Dan sahabat juga duduk di sekitar beliau. Jadi ketika kita menunggu, ya, digali kuburan, jenazah mau dimasukkan, ya, kita apa di situ duduk. Nah, di situ Nabi duduk, para sahabat duduk di sampingnya, dan sahabat mengatakan seakan-akan di atas kepala ini ada seekor burung yang bertengger. Berarti apa? Kalau antum ada burung, supaya burung tidak lari, berarti apa? Ah, diam, dia khidmat. Bahasa kita khidmat. Nah, kadang ada orang sambil merokok, duduk di atas kuburan, tertawa terbahak-bahak. Ini tidak sesuai dengan apa? Dengan kondisi menghantarkan jenazah. Jadi kepada kaum muslimin, perhatikan contoh, ya, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau khidmat. Beliau duduk sambil gores-gores di atas tanah. Karena apa? Ya, betapa beliau memahami bagaimana apa yang akan dialami orang tersebut di alam kubur. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya ke langit. Ya. Lalu beliau mengatakan, setelah menunduk mengangkat kepala, kemudian beliau mengatakan, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur sampai tiga kali. Ya. Sampai tiga kali. Berarti kalau kita sedang menunggu jenazah mau dikubur, ya kita boleh, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya. Nah, para jemaah rahmati Allah, maka kita harus memahami, ya, etika adab dalam kita mengantarkan jenazah, ya, di alam kekuburan. Dan bisa dilihat di kitab Ahkamul Janaiz oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Di situ jelaskan detail, ya, hadis-hadis tentang mengantarkan jenazah. Namanya ittiba'ul janazah, itu ada di belakangnya jenazah. Kalau tuh ada di depannya tidak terlalu jauh. Ya, jangan sampai ikuti jenazah, jenazahnya ke sana, yang ngikuti ke sana. Cari jalan lain. Ya. Maka tidak dibenarkan seperti itu. Itibanya ikuti jenazah. Nah, kemudian kata beliau, kalau ada orang mukmin mau meninggal menghadapi akhirat, itu malaikat turun dari langit. Ya, dan malaikat yang turun itu wajahnya putih berseri-seri. Putih berseri-seri. Nah, tentu kita berharap, ya, ketika kita meninggal, malaikat putih berseri-seri. Begitu pula malaikat Munkar Nakir nanti yang akan bertanya. Kemudian ada orang yang wajahnya baik, itu amal soleh kita. Nah, itu semua apabila kita bertauhid, ya, dan apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Allah Ta'ala akan memberikan apa? Kokoh dalam menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Yusabitullahul ladina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian membawa kain kafan dari kafan surga dan harum wangi-wangian dari wangian surga. Coba kalau seperti itu, ya, maka orang beriman akan senang, para ikhwan. Ya. Insyaallah, mudah-mudahan kita diberikan taufik ketika meninggal, akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir keluar dari lisannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya. Kemudian malaikat itu duduk di samping orang ini sepanjang mata memandang. Sepanjang mata memandang, kanan, kiri adalah malaikat yang wajahnya putih berseri-seri. Bawa kain kafan dari surga, harum. Ya. Kemudian datang malaikat maut. Bukan malaikat Izrail. Tidak ada dalam hadis malaikat Izrail. Yang ada adalah malaikat maut, malakul maut. Ya. Bukan malaikat Izrail. Ya. Kalau ada istilah bila Izrail ya, datang mencabut, tidak ada. Bukan Izrail, tapi malaikat malakul maut. Kemudian duduk di samping kepalanya. Apa yang dikatakan? Ya, wahai ruh yang baik. Ini, Masya Allah. Ya. Wahai ruh yang baik. Ya. Keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan keridhaan Allah Ta'ala. Kemudian keluar. Seperti apa? Keluarnya tetesan air dari teko dengan perlahan. Itu kalau orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keluar seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu tidak lama dibawa oleh malaikat yang tadi bawa kafan dari surga dan harum-harum surga dimasukkan ke dalamnya, kemudian dia angkat dibawa ke atas langit. Ya. Setelah itu berarti ruh memang dibawa ke langit. Ya. Bawa ke langit. Nah setelah itu kemudian setiap malaikat yang ada di langit itu bertanya, ruhnya siapa ini? Fulan dan fulan, kok baunya harum? Ya. Disebut dengan nama yang terbaik. Oleh karena itu juga kita kalau kasih nama anak yang baik, inna ahabba asma'ikum ilallah azza wa jalla Abdullah wa Abdur Rahman. Nama di antara nama kalian yang baik, yang dicintai Allah Ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka di sini, ya, yang kita kasih nama yang baik pada anak-anak supaya nanti juga disebut nama Nabi, nama sahabat, disebut dengan nama yang baik. Ini fungsinya. Jangan mengatakan apa arti sebuah nama. Ternyata ada artinya. Jangan mengatakan apa arti sebuah nama. Ya, nama yang baik disebutkan nanti di langit. Ditanya, siapa ini? Apa kata Nabi? Ya, ini adalah ruh Fulan bin Fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Ya. Ruh Fulan bin Fulan disebut dengan nama-namanya yang mereka berikan nama itu dulu di dunia. Lalu dibuka, dimintakan pintu langit dibuka. Kemudian disebarkan ya orang ini oleh para malaikat yang membawanya sampai ke langit. Di mana di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini jelas Allah di atas langit, para ikhwan. Ruh diangkat ke langit, ya. Tidak ada ruh gentayangan dikembalikan ke jasadnya. Ya, tidak ada ruh gentayangan dikembalikan ke jasadnya. Kemudian setelah itu apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, catatlah catatan hambaku ini di tempat yang tinggi dan kembalikan ke bumi, yaitu kembalikan ke ruhnya. Karena aku menciptakan dia dari tanah, aku kembalikan dia ke tanah, satu saat aku bangkitkan dia dari tanah. Dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Ya. Lalu datang dua malaikat. Nah, ini kita percaya ada fitnah kubur, ada pertanyaan kubur. Lalu karena itu perlu orang mati didoakan. Salah ya, salah kalau Wahabi melarang ziarah kubur, enggak benar. Ya. Ziarah kubur itu sunnah, didoakan. Bahkan Nabi setelah menguburkan sahabat meninggal apa? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu an yus'al. Mohonkan ampun untuk saudaramu karena dia sebentar lagi akan ditanya. Nah, setelah langkah kaki orang yang mengantar jenazah pergi ditanya, dua malaikat datang mendudukkan orang ini. Ya, ditanya, siapa Rabbmu? Bisa jawab, Allahu Rabbi. Apa agamamu? Agamaku Islam. Siapa yang diutus padamu? Nabi Muhammad. Nah, itulah dikenal dengan kajian al-usulus salasah, tiga landasan pokok. Ya. Tiga landasan pokok. Yaitu apa? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Sekarang ditanya, bisa jawab tidak? Di luar kepala bisa jawab. Tapi ketika di dalam kubur, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi ingat, Allah berfirman dalam surat Ibrahim. Lalu cari ayatnya. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim, ya, ayat keberapa itu, ya. Allah Ta'ala mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apa perkataan yang kokoh? Para ulama tafsir menjelaskan dengan menisbatkan kepada keterangan para sahabat, di antara Abdullah bin Abbas, yaitu apa? Bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Maka sejak sekarang belajar tauhid yang benar, belajar sunnah yang benar, ya, belajar agama Islam yang benar dengan dalil ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud din Islam bil adillah, mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal agama Islam dengan dalil, maka kita akan diberikan perkataan yang kokoh, yaitu apa? Bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan orang yang memang bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, ketika dia meninggal, malaikat duduk sepanjang mata memandang, wajahnya berseri-seri. Datang malaikat maut dengan mengatakan, wahai ruh yang baik, keluar engkau menuju kepada ampunan Allah, dibungkus dengan kain kafan yang baunya, bau minyak misik yang paling harum, minyak kasturi yang paling harum. Dan dipuji-puji oleh malaikat. Masya Allah ini. Semua adalah kebahagiaan. Semua kegembiraan. Sebelum kelak dia di akhirat. Karena apa? Karena kuburan merupakan taman dari taman akhirat. Ya, taman dari taman akhirat. Kalau dia nikmat kubur, surga. Kalau ada adab kubur, sudah neraka. Ini para jamaah rahmati Allah. Nah, kemudian apa? Ditanya semuanya. Bisa menjawab, bahkan juga ilmu ditanya. Dalam hadis ini ada tambahan ilmu. Ya, ilmunya apa? Yaitu Al-Qur'an. Aku beriman, aku percaya. Ya. Sekali lagi Ramadan, Syahrul Qur'an, bulan Qur'an. Lalu ada suara dari langit, hambaku benar, ya. Kemudian suruh apa? Suruh lapangkan surga untuknya, dibuka pintu surga bagi dia. Kemudian bau harum surga semerbak datang kepadanya dan dilapangkan kuburannya sepanjang mata memandang para jamaah. Kemudian datang laki-laki wajahnya baik, kita tidak sendirian. Yang ketika kita meninggal, siapa yang mengantarkan? Dalam hadis sebutkan tiga. Yaitu apa? Keluarga, harta, amal. Dua yang pulang, satu yang bersamanya, yaitu amal. Amalnya. Nanti amalnya berupa apa? Berwujud manusia. Jadi amal itu bisa berwujud manusia. Yang wajahnya baik, baunya harum. Ini para ikhwan. Kemudian mendampingi dia. Duduk bersama dia. Sehingga dia terheran, siapa engkau ini? Siapa? Apa kata dia? Ini hari yang dijanjikan, kabar gembira. Ini hari yang dijanjikan untukmu. Aku ini amal solehmu. Ya. Kemudian apa? Bahagia di alam kubur, dibuka pintu surga, dilapangkan surganya, kuburannya. Tapi orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala tentu tidak puas. Ya Allah, cepatkan, segerakan hari kiamat, ya Allah, sehingga aku bisa kembali kepada yang dua, yaitu apa? Harta dan keluarga. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kondisi yang sangat kontras antara orang yang bertakwa dan orang yang durhaka kepada Allah. Ketika mau meninggal, barangkali kita hanya melihat jasad. Kalau jasad, mata ketika ruh dicabut, mata itu melek, bukan berarti jelek, ya. Dulu waktu Nabi menghadiri Abu Salamah, matanya apa? Melek. Ya. Idza qubidatir ruh tabi'ahul basar. Idza qubidatir ruh tabi'atul basar. Tabi'ahul basar. Kalau ruh itu dicabut, mata itu ikut. Nah, jadi kalau ada orang meninggal matanya melek, kita tidak boleh buruk sangka. Itu sabda Nabi. Ya. Nah, tapi apa? Ya, tanda-tandanya diantaranya, ya, kalau dahinya berkeringat, meninggal di hari Jumat, mengucapkan akhirnya la ilaha illallah, itu tanda-tanda husnul khotimah. Mati terbakar, mati tenggelam, mati kena gempa, itu semua adalah tanda-tanda dari husnul khotimah. Nah, dari sinilah, ya, kita hendak mengambil pelajaran besar agar ruh kita ini diambil dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keutamaan-keutamaan tadi bisa kita dapatkan. Malaikat turun dengan wajah berseri-seri, kain kafan yang wangi dari sorga, kemudian dibawa terus dicabut ruhnya itu dengan pelan-pelan seperti tetesan air yang keluar dari air teko, kemudian dibawa malaikat ke atas langit dengan apa? Dengan kemuliaan, lalu dipuji-puji, ruhnya siapa ini? Nah, ini semua adalah merupakan apa? Merupakan keutamaan, fadhail yang setiap orang ingin seperti itu. Ya, setiap orang ingin seperti itu. Ya. Dengan demikian, kita apa? Kita sekarang ini, ya, belajar iman, belajar tauhid yang benar. Surat Ibrahim ayat berapa tadi? Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah, ayat 27. Ya, ayat 27. Ya. Ayat 27. Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Kalau sekarang antum ditanya man rabbuka? Allahu rabbi wa ma dinuka? Dinil Islam. Wa ma ladzi bu'itsa fikum? Huwa Muhammad Rasulullah. Bisa semua menjawab. Tapi kalau sudah di alam kubur, ya, bisa kalau tidak bertakwa bisa apa? La adri, ya, digebuk, dipukul sama malaikat dengan palu, menjerit, semua bisa mendengar kecuali manusia dan jin, jeritan itu, ya, semua bisa mendengar kecuali manusia dan jin yang tidak bisa mendengar. Ya, kalau kita mendengar jeritan dan tangisan ahli kubur, ya, tidak ada hikmahnya diciptakannya dunia ini. Ya, yang ada adalah iman, yang adalah iman. Barangkali sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang sangat besar, dan mudah-mudahan kita juga siap-siap, ya, ketika ajal tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan mendatangi kalian meskipun kalian berada di tempat yang tinggi. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya pasti akan menjemput kalian, tapi tidak tahu di mana. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu apa besok akan terjadi, dan juga tidak seorang pun yang tahu di mana, di bumi mana dia akan meninggalkan dunia ini. Demikian saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kita memohon taufik kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk di 0819896543 dari saudara kita Adi di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Pertanyaan saya Ustadz, dosa-dosa seperti apakah yang diampuni tersebut? Mohon penjelasannya, silahkan. Yang baik karena sebentar lagi Ramadan, ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Rawahu Muslim. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, dihapuskan dosa yang telah lalu. Dosa yang mana? Dijelaskan oleh hadis yang lain, as-salawatul khamsu wal jum'a ila al-jum'a wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratul lima bainahumma idza jatunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Salat lima waktu, kemudian Jumat satu dengan berikutnya, Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama tidak berbuat dosa besar. Maka yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus tetap dengan taubat, ya, dengan at-taubah, ya. Maka dosa yang mana? Dosa ada dua, dosa besar dan dosa kecil, ya. Nah, yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, ya. Adapun dosa besar tidak. Dosa besar harus dengan syarat pertama, ya, harus dengan tobat nasuha. Apa syaratnya? Ikhlas. Yang kedua apa? Yaitu al-ikla an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-ikla an-dambi, meninggalkan dosa. Yang keempat adalah keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada dosanya. Yang kelima, kalau berhubungan dengan hak-hak manusia harus dikembalikan, ya. Jadi itu kalau dosa besar. Yang dihapus dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Dari hamba Allah yang bertanya, apakah seorang yang pernah murtad lalu kembali bertaubat dan masuk Islam lagi, dosa-dosanya selama dia murtad akan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Mohon pencerahannya ya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, jadi kalau ada orang yang murtad, memang orang yang murtad itu disuruh tobat, ya. Kalau tidak, dibunuh. Tapi yang melakukan harus penguasa, bukan sembarangan orang, ya. Man baddala dinahu faqtuluh, orang yang mengganti agamanya bunuh. Tapi yang siapa yang melakukan? Pemerintah, penguasa. Kalau tidak ya sudah, bukan urusan kita. Tapi kalau dia sudah bertobat, ya pasti akan diterima, ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Oh, Allah Ta'ala menerima tobat hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan, ya. Maka diterima oleh Allah Ta'ala, ya. Barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung pada kesempatan pagi hari ini via telepon. Kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Silakan untuk penelpon yang pertama. Halo. Halo. Ya, dengan siapa ini, di mana? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana ini? Dengan Pak Mul di Medan Ustaz. Silakan pertanyaannya. Apa ada dalilnya Ustaz, orang yang meninggal dunia itu dapat melihat yang masih hidup Ustaz? Asal dari sini ustadz-ustadz dalam pengajian-pengajian itu sering itu mengatakan, ini kamu teruslah beramal, doakan yang meninggal itu. Kalau yang meninggal itu bisa melihat kamu, kamu tak bisa melihat dia. Itu selalu didung-dungungkan ustadz di tempat kami ini. Iya, iya. Jadi pertanyaannya, apakah ada dalilnya, baik Al-Quran maupun sunnah hadis gitu Ustaz. Iya, iya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustaz. Iya, ada dalil yang sahih dan disahih oleh Al-Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah bahwa amal orang yang hidup ini, amal perbuatannya itu akan ditampakkan kepada mereka yang meninggal. Dari siapa? Dari anak-anak, dari keluarganya. Ya, ditampakkan. Sehingga sedih, bukan bisa melihat, bukan. Ya, ditampakkan. Ya. Ketika amal itu baik, dia senang. Ketika amal itu buruk, dia sedih. Ya, ditampakkan. Bukan berarti kemudian bisa melihat semuanya. Tidak. Mereka sudah susah dengan urusan dia. Ya. Ditampakkan kepadanya. Dikabarkan kepadanya. Ya. Sama dengan ketika kita misalnya, tapi tidak boleh di apa namanya, dikiaskan kepada orang hidup. Cuman maksudnya kias di sini dalam pengertian, ya, kalau kita diberitahu ya tentang perbuatan anak kita, itu diberitahukan kepada si mayit. Di hadis di Sahih Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Ya. Itu. Kemudian Ibnu Katsir membawakan hadis itu ketika memberikan penjelasan firman Allah dalam surah At-Taubah. Ayat berapa itu ya? Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Wa qul i'malu, beramallah kalian, maka Allah Ta'ala akan melihat amal kalian, rasul dan juga orang beriman. Nah, inilah kemudian dikatakan bahwa hadis itu, dan hadis itu pertama ya, maaf, ada di saya, sudah rekam, sudah saya catat hadis itu, cuman di handphone ini mati ya, ada hadis tersebut ya. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Ya. Barakallahu fiik. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 untuk pertanyaan terakhir. Silakan, halo. Iya. Dengan siapa, di mana Ibu? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya, ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Ini satu aja Bu ya. Iya. Silakan. Ya, kami tunggu, silakan. Di 0218236543 untuk telepon yang selanjutnya. Mohon maaf terputus tadi. Halo. Silakan, kami tunggu pertanyaan Anda, para pemirsa dan pendengar Radio Roja di 0218236543. Halo. Halo. Ya, dengan siapa, di mana ini? Dengan hamba Allah di Bogor. Silakan pertanyaannya. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya mau menanyakan, saya pernah membaca terjemahan sholat jenazah. Artinya itu apa sih? Doanya dalam kubur, istilahnya mudah-mudahan si mayat itu dapat keluarga di dalam kubur. Itu maksudnya gimana ya? Dengan terjemahannya doa sholat jenazah itu, yang mengartikan mayat itu mudah-mudahan dapat pengganti di dalam kubur. Oh iya. Iya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Ya, memang ada doa itu riwayat Imam Muslim, ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wasi' madkhalahu, Allahumma ighfir minal khotaya bil ma' wa thalji wal barad, Allahumma naqqihi kama yunqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma abdilhu daran khairan min darih, ya wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawjihi. Ya. Ya Allah, gantilah negeri dia, tempat dia dengan lebih baik, ya. Keluarga dia dengan keluarga yang lebih baik. Pasangan dia dengan pasangan yang lebih baik. Ya, tentu ini hadis satu bisa menjelaskan dengan hadis yang lain. Kalau yang meninggal wanita, kalau masuk surga bersama dengan suaminya, ya tetap bersama dengan suaminya. Ya. Nah, kalau yang laki-laki, ya di samping dapat istrinya, kalau yang sama-sama masuk surga, juga bersama dengan bidadari. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Ya, Allah berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Surga adn mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, tetap bersama dengan bapak mereka. Ya. Dengan istri-istri mereka, dengan anak-anak mereka. Nah, itu kalau Allah izinkan masuk bersama dengan keluarganya di surga jika beriman, ya, maka apa akan lebih baik keadaannya, bisa ditakwil lebih baik keadaannya daripada kehidupan di dunia ini, ya. Mereka tidak akan pernah ada saling marah antara anak dengan orang tua, antara istri dengan suami, tidak ada selisih. Kalau sekarang bisa cemburu, nanti meskipun suaminya banyak bidadari yang mendampingi, istri gak bakal cemburu. Sekarang saja mau kawin sudah minta ampun, ya, apa cemburunya dengar mau kawin lagi. Kalau sudah bersama, tidak ada udah cemburu. Apakah lebih baik, ya, keluarganya lebih baik di situ. Nah, ini ya bisa ditakwil juga ke sana. Tetap bukan berarti kemudian istrinya tidak bersama lagi, kecuali istrinya tidak taat kepada Allah Ta'ala, suaminya durhaka kepada Allah Ta'ala, ya, maka diganti, ya, yang suaminya kufur misalkan neraka tempatnya, maka diganti, ya, yang istrinya kufur tempatnya neraka, diganti dengan yang lebih baik para bidadari dan lebih baik pasangan-pasangan yang belum punya pasangan. Allahu a'lam bissawab. Ya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di perjumpaan kita. Mohon ikhtitam dari Ustaz Fadl. Jazakumullah khairan kepada ikhwah yang ada di masjid yang bersabar dari subuh sampai sekarang. InsyaAllah tadi yang kita dengarkan sangat banyak manfaatnya. Itu masih sekelumit sedikit yang kita bahas dari fawaid hadis tersebut. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita kupas lagi. Demikian juga kepada para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan kita semua dalam kehidupan dunia dan akhirat, terutama di alam kubur, bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan mengukuhkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena Nabi bersabda, istaghfiru lahikum was'alu lahu tathbit fa'innahul an yus'al. Maka kita doakan, Allah maghfir lahu sabithu wa sabithu. Ya, ya Allah, ampuni dia dan kokohkan dia, dan kokohkan dia. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.